jujur kayak kelawas, rumus sampai yang baleni rabi lawas. Kelawas cuma cina di pengen, rumus sampai yang baleni rabi pengen. Layang-layang sudah di pekarangan, aku sudah layang kahdu kayak sampean. Kelawas hati sur kayak kelawas, rumus sampai yang baleni rabi lawas. Kelawas hati sur kayak ya apa. Ayo sawerane dhisik. Nang salaman. Dientekno kabeh dhisik. Goyang bareng Monata. Buat ibu yang gak nyawer lagi, Bu. Ayo sawer maneh. Oh, terima kasih. Daripada sing luas tanpa larang, mending bisa menekulan. Tambah lara, mending pisah, mari kulai.